salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh takmir masjid, insyaallah pada subuh ini kita akan membahas secara ringkas tentunya, yaitu tentang tata cara sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Kami tentunya di sini tidak menyebutkan dalil-dalil secara rinci, karena jika seandainya disebutkan dalil-dalil secara rinci dalam hadis-hadis yang sahih, memakan waktu kurang lebih bisa 2 jam. Oleh karena itu mungkin di waktu maksimal 30 menit ini, dengan izin Allah, kita akan sebutkan beberapa hadis, dan mungkin sebagian adalah terjemahan dari hadis tersebut, dan sebagian adalah merupakan ringkasan, ringkasan dari sekian kitab yang saya berusaha untuk memurojaah atau menelaah atau menggalinya sebatas sedikit kemampuan saya dalam perkara ini. Perlu diketahui bahwa para ulama ahlus sunnah itu ada silang pendapat tentang hukum sholat gerhana, apakah itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Hukum yang diteliti oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang hukum sholat itu ada 2 hukum. Dan kedua pendapat ini semua subhanallah kuat. Semua kuat, masya Allah. Di antaranya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad ini pendapatnya jumhur ulama. Sunnah mu'akkad ini berarti sunnah yang ditekankan. Ini pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama. Adapun pendapat yang kedua adalah wajib. Dan ini pun juga mereka berdalil, karena perintah yang ada dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ulama kedua ini berpendapat wajib. Kita menghargai dari kedua pendapat tersebut. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu terjadi, yaitu gerhana matahari total. Gerhana matahari total yaitu pada tahun ke-10 Hijriyah. Pada tahun ke-10 Hijriyah. Dan disebutkan dalam hadis Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, yang terjemahannya bahwa Nabi SAW mengeraskan bacaan dalam sholat gerhana. Beliau melaksanakan sholat 4 kali rukuk dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Nanti akan dirinci tentang tata caranya. Kita sudah mengetahui bahwa sholat gerhana itu 4 kali rukuk dalam 2 rakaat dan 4 kali sujud. Perinciannya akan dirinci sebentar lagi. Sebelum itu semua bahwa hendaklah kita benar-benar di dalam menghadapi adanya gerhana matahari atau gerhana bulan tersebut, itu dihadapi dengan sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapinya. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi gerhana matahari, yaitu dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala tentunya mewahyukan kepada beliau. Apa wahyu Allah kepada beliau? Karena memang seluruh hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam yantiqu 'anil hawa melafadzkan, mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan murni wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aytum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Di dalam hadis Bukhari Muslim ini Rasul menyatakan, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengalami gerhana karena sebab matinya seseorang, dan tidak mengalami gerhana pula matahari dan bulan ini karena sebab hidupnya seseorang. Jangan sampai diyakini bahwa gerhana ini berarti ada masalah yang besar, ada orang yang mungkin yang sakti akan hidup, orang yang kuat akan hidup, atau berarti ada yang meninggal dari orang-orang yang top, yang orang-orang yang enggak. Tidak demikian. Tetapi itu merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, "Fa idza ra'aytum dzalik," kalau kalian melihat gerhana matahari atau bulan, "fad'ullah," berdoa kalian kepada Allah. Berdoa kepada Allah, "wa kabbiru," dan bertakbir, "Allahu akbar," Allah Maha besar. "Wa sallu," dan salatlah kalian. "Wa tasaddaqu," dan bersedekahlah kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita tentang anjuran kita ketika melihat gerhana matahari atau bulan untuk betul-betul tawadhu, untuk betul-betul banyak berzikir kepada Allah, untuk benar-benar banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dengan lafaz yang jelas di hadis tadi, bersedekah kalian, berdoa kalian, bertakbir kalian, sholat kalian. Karena ini merupakan sesuatu yang besar, yang dahsyat. Allah memberikan peringatan kepada umat, kepada hambanya dengan gerhana ini agar mengambil suatu hikmah dan pelajaran besar akan maha kuasanya Allah dan akan butuhnya manusia terhadap penerangan matahari dan bulan. Ini masih sebuah peringatan yang tentunya belum apa-apa kalau dibandingkan dengan tanda-tanda hari kiamat yang Allah terangkan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Demikian dahsyatnya, sebagaimana yang sering kita sampaikan di majelis ini, baik itu tanda-tanda hari kiamat maupun menjelang hari kiamat maupun kejadian huru-hara ketika hari kiamat tersebut. Hal ini yang perlu kita petik hikmahnya adalah agar kita senantiasa tadi itu taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, tawadhu, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak bersedekah, banyak beramal amalan soleh, yang harapannya dengan itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. pahala dari sisinya, dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu semua lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan ringkasan dari apa yang saya terangkan seputar masalah ini, kita akan memasuki tentang tata cara sholat-sholat khusuf. Adapun masalah hukum tadi telah dijelaskan, sekarang memasuki tata cara sholat khusuf atau sholat gerhana. Apakah itu gerhana matahari atau bulan? Yang jelas dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa waktu pelaksanaannya itu adalah pelaksanaan sholat gerhana itu terkait dengan ru'yah, yaitu melihat. Begitu melihat, maka langsung memulai awal terjadinya gerhana tersebut. Memulai, yaitu ketika melihat gerhana tersebut. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila kalian melihatnya gerhana, maka sholatlah dan bersedekah hingga tersingkap kembali gerhana tersebut. Hadis inilah yang menjadikan dalil bahwa awal mulanya itu ketika melihat langsung. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita jelaskan secara ringkas tata cara tersebut, mudah-mudahan bisa difahami, karena kita beramal apapun yang merupakan ibadah kepada Allah itu wajib dilandasi dengan ilmu. Dalam hal ini tentunya Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita, utusan Allah, pilihan Allah, yang mengemban risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama secara ringkas tadi sebagaimana yang saya katakan, yaitu takbiratul ihram. Yang kedua, membaca doa istiftah atau iftitah. Dan kemudian ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan membaca bismillah. Basmalah berdasarkan pendapat adalah dia sir pelan. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah dan surat secara jahr. Surat Al-Fatihah dan surat yang lain Al-Qur'an secara jahr atau keras. Bacaan pada salat berdiri, pada saat berdiri itu yang rakaat pertama ini dipanjangkan. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu bacaan ini di rakaat atau berdiri saat berdiri pertama, rakaat pertama itu dipanjangkan sebagaimana hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, yang berikutnya yaitu bertakbir, kemudian ruku dengan memanjangkan ruku, membaca doa ruku dengan berulang-ulang. Jadi ingat, ini kan tadi disebutkan bahwa sholat gerhana itu yaitu dua rakaat tapi empat ruku, rukunya empat kali dan empat sujudnya empat kali. Rakaat yang pertama tadi bismillah, ta'awud, bismillah, kemudian Al-Fatihah, surat, dan panjang. Setelah itu baru rukuk. Nah, kemudian bertakbir, kemudian rukuk dengan membaca doa rukuk tentunya dan diulang-ulang. Setelah itu kemudian berdiri. Setelah rukuk berdiri sambil menyatakan sami Allahu liman hamidah. Begitu tegak baru menyatakan Rabbana walakal hamdu. Setelah itu kemudian membaca Al-Fatihah lagi. Naam. Tidak sujud dia, namun terus berdiri panjang dan kembali membaca Al-Fatihah dan surat lagi. Namun berdirinya pada posisi kedua ini setelah ruku itu lebih pendek dari yang pertama. Lebih pendek daripada yang pertama. Genaplah dua bacaan. Setelah itu kemudian rukuk lagi. Maka setelah rukuk kemudian doa diulang-ulang. Dan setelah itu kemudian dia bangkit dari rukuk sembari menyatakan sami Allahu liman hamidah. Itu sudah dua kali rukuk dan sudah dua kali menyatakan sami Allahu liman hamidah dan sudah dua kali membaca Al-Fatihah dengan surat yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Baru setelah itu dia bertakbir menuju sujud. Baru menuju sujud dengan sujud yang panjang juga. Dengan sujud yang panjang juga. Ini semua berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian yang berikutnya bertakbir dan bangkit lalu duduk iftirash. Duduk iftirash itu duduk yang kaki kiri didudui, kaki kanan berdiri tegak. Duduk di antara dua sujud. Setelah sujud yang pertama. Dan ini berdasarkan hadis Imam Nasa'i. Lalu bertakbir dan kembali sujud lagi. Ini sujud yang kedua. Nah, yang panjang juga, namun tidak sepanjang sujud yang pertama tadi. Dan ini hadis riwayat Imam Bukhari. Setelah itu, bertakbir dan berdiri untuk sholat rakaat yang kedua. Demikian berikutnya, sama persis dengan rakaat yang pertama tadi. Kalau boleh saya ulang, yaitu bangkit dari sujud tadi terakhir, takbir ke atas, Al-Fatihah, surat agak panjang, kemudian ruku, sami Allahu liman hamidah, Al-Fatihah, baca surat agak panjang namun tidak sepanjang yang pertama. Keenam. Kemudian baru sujud lagi dan setelah itu kemudian duduk bertasyahud dan membaca sholawat dan salam dan ke kiri dan ke kanan. Itu tata cara sholat gerhana. Selesai setelah itu. Adapun bagi tata cara sholat dalam pengertian bagaimana hukumnya bagi para wanita, misalnya diterangkan oleh para ulama berdasarkan athar dari sahabat wanita di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh bagi wanita untuk sholat di masjid besar bersama kaum muslimin, boleh bagi wanita sholat di masjid bersama kaum muslimin dengan catatan tentunya menutup aurat, tidak memakai wangi-wangian dan tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki. Boleh juga wanita untuk sholat di rumahnya masing-masing. Sebagaimana juga keterangan para ulama berdasarkan sekian hadis. Bagi kamu laki-laki misalnya tidak bisa dia di masjid, boleh juga di rumah. Sholat sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana seandainya jamaah itu masbuk, yaitu ketinggalan batas akhir dia mendapati satu rakaat dalam gerhana ini adalah rukuk. Ketika dia ketinggalan rukuk yang pertama, maka dia nanti menambah satu rakaat setelah imam salam. Satu rakaat seperti imam salam, seperti cara yang disyariatkan tadi, yaitu Al-Fatihah surat rakaat pertama, bacaan pertama itu panjang, kemudian ruku, sami Allahu liman hamidah, rukunya juga panjang, sami Allahu liman hamidah, kemudian baca Al-Fatihah, surat panjang, namun tidak sepanjang yang pertama, ruku dan panjang, dan tidak sepanjang yang pertama, sami Allahu liman hamidah, terus ruku, terus turun ke bawah takbir sujud, sujud yang pertama lebih panjang, kemudian duduk antara dua sujud, sujud lagi yang panjang tidak sepanjang daripada yang pertama, sudah setelah itu duduk tahiyat akhir dan salam bagi yang masbuk. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi ini, masih membuka pertanyaan walaupun gelap. Mungkin ada yang ditanyakan, maka dipersilahkan. Ustaz, ya. Yang tadi dijelaskan, di antara duduk kedua tadi, apa tetap baca Al-Quran? Iya, iya, sama. Betul. Betul. Yang lain? Iya. Ada, betul. Masya Allah, terlewatkan tadi. Terima kasih. Jazakallah khair. Ada khutbah. Rasul juga demikian berkhutbah setelah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah setelah sholat dan mengingatkan kepada kaum muslimin akan adanya tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah ini, ya, agar taat kepada Allah, istighfar, takbir kepada Allah, sedekah, pokoknya amalan taat kepada Allah dan tawadhu, merendah diri. Bahwa kita ini hina, kita ini betul-betul rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jazakallah khair. Ada yang lain? Jika tidak ada, insya Allah kita akhiri. Jika nanti ada pertanyaan, maka dipersilahkan, kita siap menjawab sekemampuan kita dalam ilmu masalah ini. Wallahu a'lam bissawab, Allah lah yang maha mengetahui dalam segalanya ini. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.